Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kami selalu berharap Anda dan keluarga juga jamaah yang ada di studio dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali rasanya pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abad Senen dan juga Mbak Trivo dapat kembali hadir menjumpai Anda semua dalam live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 021 5743478 untuk dapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya yang tidak asing lagi, yaitu berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ramai sekali ya Mbak Sri di studio. Tenang rasanya, semangat. Amin. Amin, insya Allah. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang juga saya bisa menjumpai Anda dalam pengobatan nabawi konsultasi haji dan umroh bersama sahabat Karima Wisata. Kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang Anda hadapi. Amin. Di sini kita bisa bersama-sama berzikir, mendengarkan tausiah, ruqyah dan juga konsultasi haji dan umroh bersama sahabat Karima Wisata. Karena sahabat Karima Wisata bukan hanya harganya yang bersahabat, tapi insyaallah kami ingin memudahkan perjalanan Anda ke tanah suci. Amin, insyaallah. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama kita Ustaz Adi, Ustaz Muntohar, Ustaz Nana, dan insyaallah nanti ada Ustaz Afan Faisal yang akan menemani kita, dan juga ibu-ibu dari pengajian, subhanallah banyak banget ibu ya, pengajian Majelis Doa Al-Hakim, pengajian Nurul Hidayah, Miftahul Jannah, pengajian Al-Barokah dan Ibnu Ali. Assalamualaikum Ibu. Sehat ya Bu. Alhamdulillah. Kayaknya udah gak tahan mau nanya juga, tapi nanti ya Bu ya. Ditahan dulu, ditahan. Dan juga kami informasikan pula sekali lagi bagi Anda yang ingin berinteraksi di 5743476 atau 021 5743478. Dan jangan lupa untuk sahabat Karimah Wisatanya yang Mbak Astri ya. Iya. Karena Mbak Cici dan juga Mbak Eksa ya. Mbak Cici Tegal sedang melaksanakan berumrah dan juga Ustaz Cilik Guntur Bumi juga sedang berada di tanah suci. Insya Allah nanti kita akan mencoba berinteraksi dengan beliau ya. Baik. Ya, kita langsung tanya-tanya mungkin ya sebelum silakan. Kita memasuki azan subuh. Mungkin Ustaz tadi seputar pengobatan di padepokan silaturahmi ini bagaimana untuk kelanjutannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengobatan di padepokan silaturahmi sendiri, biarpun sekarang ini padepokan silaturahmi punya teman kantor yaitu PT Sahabat Karimah ya, tapi tetap pengobatan silaturahmi praktek atau buka seperti biasa, kita tetap melayani jamaah-jamaah ataupun pasien-pasien yang mungkin sudah ikhtiar berobat kemana-mana tidak kunjung sembuh ya, mungkin belum diberi kesembuhan oleh Allah. Inilah di padepokan silaturahmi kita terapkan pengobatan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah selamat dunia selamat akhirat. Amin. Ya, dan pada intinya sekali lagi padepokan silaturahmi ini kita sedang siar memberikan pencerahan ataupun pemberitahuan pada masyarakat sekitar, ini loh pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita diberi teguran cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa sakit yang tidak kunjung sembuh, kita malah lari ke pengobatan-pengobatan syirik ya, yang tidak mendapatkan penyembuhan malah mendapatkan mudarat. Ini sekali lagi pada bekas silaturahmi juga atas bimbingan dari Ustaz Cilik Guntur Bumi sendiri, alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis untuk membantu jamaah-jamaah ataupun pasien yang berkeluh kesah mungkin sudah ujian teguran yang bertahun-tahun. Di antaranya kita di padepokan silaturahmi ada dua metode pengobatan Mbak Putri, yang pribadi sama yang massal. Itu yang massal itu gratis tiap hari Kamis ba'da maghrib, itu juga kita bagi ramuan secara gratis pula. Untuk yang pribadi itu tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, tapi tetap tidak menutup kemungkinan biarpun ada pasien jamaah atau malam-malam yang harus segera ditangani, insya Allah di padepokan silaturahmi ada standby, kegiatan juga Ustaz Muntohar ini beliau standby 24 jam Ustaz ya, yang insya Allah juga siap membantu ataupun dadaan-dadaan pasien-pasien yang harus ekstra penanganan khusus. Ya, yang mau datang hari Kamis yang gratis ini Ustaz, apakah ada syarat-syaratnya apa langsung datang aja gitu? Ya, untuk yang hari Kamis ini silakan datang aja bawa biodata lengkap yang masih berlaku saja ya, itu ya. Tidak dipungut biaya karena kenapa dari data dari jamaah proses Ustaz sendiri. Adi mohon maaf kita harus potong dulu karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemandangan. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Haji wajib atas setiap muslim yang mampu satu kali seumur hidup. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya di dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan di dalam surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah. Rasul bersabda, antara satu umrah dengan umrah yang lainnya adalah kafarat, penebus di antara keduanya. Ingat bahwa orang-orang yang mengunjungi rumah Allah, orang-orang yang mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangi kunjungi makam Rasul, sungguh di dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyebutkan, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighu an ummati as-salam. Sungguh Allah memiliki malaikat yang keliling bumi untuk menyampaikan salam dari umatku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan 4 malaikat di atas makam Rasul. Dan malaikat itu mempunyai pendengaran yang sangat jeli. Dia mendengarkan satu persatu salawat dan salam dari umat Nabi Muhammad akan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuhan memberikan jalan yang terbaik, halangan rintangan dijauhkan, dengan juga rekan-rekan pengurus-pengurus dari sahabat Karimal Travel ini sangat baik dan sangat luar biasa sekali melayani kita sebagai jemaah dari tamu-tamunya Allah, yaitu di Mekah dan Nabawi ini. The best sahabat Karisma. Selama kami berada di Tanah Suci, kami mendapatkan pelayanan kesehatan dari Bapak Ustaz Cilik Guntur Bumi dan merasa nyaman sekali, badan kami fit kembali sehingga dapat melakukan ibadah umroh dengan sempurna. Kepada masyarakat pemulih untuk bergabung bersama kami PT Sahabat Karimah Wisata, insya Allah pelayanannya sangat baik sekali. PT Sahabat Karimah Wisata memiliki layanan yang betul-betul bisa diandalkan, mulai dari awal pemberangkatan sampai tiba di Mekah dengan melaksanakan umroh. Para masyarakat yang akan mengikuti haji atau umroh plus, terutama masyarakat Kota Prabu Muli, bisa bergabung bersama PT Sahabat Karimah Wisata. Terima kasih kepada PT Sahabat Karimah Wisata Jakarta khususnya cabang Semarang, yang mana kami sekeluarga telah mengikuti paket wisata umroh. Betul-betul kami rasakan bahwa banyak manfaatnya dan juga banyak kepuasannya, mulai dari pelayanan tingkat awal sampai perjalanan menuju tanah-tanah suci, kota-kota yang sekiranya memang dilalui penuh dengan guide-guide yang sudah mumpuni semuanya, mulai fasilitas tempat penginapan hotel, kemudian mulai dari makan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah penghargaan yang sangat besar. Insya Allah kami akan bergabung lagi kepada PT Sahabat Karimah Wisata yang penuh dengan tanggung jawab dan kepuasan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam perjalanan ini kita tidak ada suatu kurangan apapun. Pelayanannya saya kira cukup bagus, saya menghimbau para bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua di wilayah Jawa Timur, kalau menginginkan umroh, kita melalui PT Sahabat Karimah Wisata. Mudah-mudahan perjalanan umroh menjadikan umroh yang mabrur. Sahabat Karimah Wisata pelayanannya top, apalagi pemandu-pemandunya, mutawif-mutawifnya yang bisa memandu dengan jelas, makanannya enak-enak. Pokoknya sahabat Karimah good. Alhamdulillah, perjalanan menyenangkan, fasilitas menyenangkan, servis luar biasa. Alhamdulillah, ini sudah yang keempat kali saya mengikuti umroh, terasa sangat menyentuh sekali. Mudah-mudahan rekan-rekan kami, jemaah-jemaah yang lain dari majelis taklim bisa mengikuti umroh melalui PT Sahabat Karimah. Yang mau umroh, ikutilah Sahabat Karimah Wisata. Oke. Pasti oke. Kepada teman-teman yang khusus yang ada di Banten, kalau mau naik haji, mau mumpun umroh, marilah kita bersama-sama dengan Sahabat Karimah. Sahabat Karimah, yes! Terima kasih kepada Sahabat Karimah Wisata yang telah memberikan pelayanan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada saat yang akan datang. Terima kasih. Amin. Kalau mau beli panci, jangan lupa beli pancinya Cap Bima. Kalau mau ke Tanah Suci, jangan lupa rombongan Sahabat Karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Ivo. Saya Cici Tegal. Saya Santi. Alhamdulillah, saya baru saja pulang umroh bersama Sahabat Karimah Wisata. Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama berzikir, bersilaturahim, dan insya Allah bertambah-tambah ilmunya, dan mudah-mudahan menjadi wanita yang lebih soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti insya Allah, tanggal 29 April, sahabat saya, Mbak Cici dan Mbak Eksa akan berangkat umroh bersama Anda semuanya. Untuk itu, langsung saja daftarkan nama Anda segera di Sahabat Karimah Wisata. Ya, kantor pusatnya di Gedung Pesona Ciputat Raya, Tanah Kusir 021-728-95368. Jangan lupa ya, daftarkan segera Anda di Sahabat Karimah Wisata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam sebuah sabda beliau yang berbunyi Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Yang artinya haji yang mabrur tidak memiliki ganjaran kecuali surga. Bagi Anda yang ingin masuk ke dalam surga ilahi, ikutlah bersama kami PT Sahabat Karimah Wisata, yang insya Allah kami dari tim mutawif akan membantu membimbing para jamaah untuk mendapatkan haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semuanya baik. Gini teman-teman, bentar lagi kan mau liburan panjang. Pada mau liburan gak bareng aku? Kita bakal liburan jauh banget. Kita liburan, nikmati pemandangan. Tapi jangan salah, kita liburan sambil beribadah. Kita bakal umroh ke Tanah Suci. Hebat kan? Jadi teman-teman daftarin aja ya ke PT Sahabat Karimah Wisata. Di sana itu lengkap. Udah gitu kita dibimbing sama ustadz-ustadz. Jangan salah, ustadznya gaul-gaul. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ajak kakek, nenek, abangnya, papa, mamanya. Jangan lupa harus diajak. Kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di sana ya. Bubur sumsum dicampur lada. Assalamualaikum buat pemirsa dimanapun Anda berada. Pengen haji? Pengen umroh? Kalau pengen haji, pengen umroh, kagak salah lagi. Buruan daftarin di PT Sahabat Karimah Wisata, karena di situ bakalan dibimbing sama ustadz-ustadz yang berpengalaman dan juga pastinya bersama artis-artis ibu kota. Nah, makanya buat pemirsa langsung aja buruan daftarin nih. Buruan daftar nggak? Daftar nggak? Kalau nggak daftar, mata saya melek nih. Iya, daftar ya. Begitu lah gitu. Yaudah, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jemaah Indonesia, mari umroh dan haji plus bersama Sahabat Karimah Wisata. Yeay. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. dalam rukyah, zikir dan tausiah. Dan alhamdulillah dengan zikir mudah-mudahan hati kita menjadi tenang dan juga tenang pastinya. Dan kita masih kembali lagi dalam rukyah, zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi. Dan kami informasikan bagi Anda yang ingin berangkat untuk umroh dan haji bersama dengan sahabat Karimah Wisata, Mbak Astri akan segera menginformasikan untuk Anda. Silakan Mbak Astri. Ya, bagi pemirsa dan ibu-ibu di sini yang akan berangkat haji dan umroh, insya Allah kita akan bersama-sama. Karena umroh sahabat Karimah Wisata ini berbeda dengan umroh yang lainnya. Kita bisa umroh secara apa pengobatan. Tapi kita sapa dulu pemirsa di rumah. Sepertinya Ustaz Haji Cilik Guntur Mumi. Oh, ini yang dari Madinah apa dulu sudah di Mekah ini? Kita halo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, suaranya kurang keras. Halo. Iya, baik Ustaz Cilik, kalau kita boleh tahu sekarang posisi di mana? Waalaikumsalam Ustaz. Halo. Baik, Ustaz Cilik sekarang posisi halo, sedang berada di mana? Waalaikumsalam. Kita sudah ingat enggak kedengaran sama Ustaz? Iya, ya Ustaz. Kita mendengar halo, dengan jelas Ustaz. Waalaikumsalam. Kita mendengar halo, dengan jelas Ustaz. Terdengar. Iya, oke. Okay. Ya. Untuk saat ini kita barusan kita melaksanakan ibadah umroh. Ini kita barusan tawaf, barusan sholat di belakang ya makam Ibrahim. Ini kita mau melanjutkan sa'i. Doakan kita semua ya Ustaz. Ya, doain kita ya, semua ya. Kita doakan mudah-mudahan yang menyaksikan TVRI nasional ini mudah-mudahan Amin. Saya semuanya Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan barokah semuanya yang saat ini menyaksikan TVRI nasional. Baik. Doakan semua kita bisa berangkat ke tanah suci Ustaz. Baik, Ustaz ada yang ingin disampaikan ke Ustaz Cilik? Sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sehat ya. Alhamdulillah ya semua di sini lagi tawaf. Nah, ini langsung kita mau meluncur untuk sa'inya. Jam berapa Ustaz? Mudah-mudahan bareng dengan kami lagi. Amin. Jam berapa Ustaz sampai di Mekah tadi? Masuk di jam Mekah jam 10 waktu Mekah. Alhamdulillah. Jadi baru jam 2, baru jam 1 malam. Kemudian cuaca di sana bagaimana Ustaz? Alhamdulillah lebih dingin ketimbang bulan kemarin. Alhamdulillah lebih dingin. Banyak jamaah yang sakit, yang apa namanya sakit. Alhamdulillah langsung di Madinah pada waktu kemarin senang begitu. Mbak Cici gimana Ustaz? Udah berdoa khususan belum di depan Multazam? Untuk Mbak Cici tidak bisa saya ganggu karena lagi kusur, lagi nangis, doa di depannya makam Ibrahim. Oh, subhanallah. Amin. Ya. Jadi mau nanti kita atau iya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inang, bagaimana perasaanmu Inang? Alhamdulillah baru aja kita selesai tawaf, baru aja kita selesai sholat 2 rakaat setelah tawaf, kemudian baru aja kita selesai makanya pada tempat semuanya, rupanya doanya pada panjang-panjang, banyak masalah kali ya. Aku juga tetap untuk berdoa minta jodoh. Perasaannya gimana Inang Cici? Perasaanmu bagaimana Inang? Rasanya subhanallah sekali, kita orang yang inadina, banyak dosa, tapi dapat kesempatan datang ke sini, ke rumah Allah. Sudah meleleh semuanya di sini. Sudah meleleh, Alhamdulillah. Doakan semua yang belum berangkat, supaya bisa berangkat. Iya, pasti itu dari nomor satu udah supaya diundang ke sini supaya semua yang pada punya hajat dikabul. Amin. Mohon doanya juga buat teman-teman di Jakarta supaya kita lancar ya. Abis ini kita mau sa'i, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, lancar dan mabrur. Amin. Jaga kesehatannya Inang ya. Ya, jaga kesehatan. Juga semangat lancar. Oke. Amin. Insyaallah. Baik, Ustaz Cilik ada yang ingin disampaikan lagi untuk para jemaah yang ada di studio juga yang di rumah. Halo? Halo Ustaz, apakah masih tersambung? Halo Ustaz Cilik? Oh, Iya. Bentar. Oh iya. Di belakang saya ada lagi Putri Salatin sama Om Karim kami loh. Oh gitu. Baik, mungkin Mbak Cici ada yang ingin disampaikan enggak untuk para jemaah yang ada di studio nih? Halo. Ini Pak Tarsan. Iya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ini Mas Tarsan sepertinya ya. Oh iya iya iya. Iya. Baik, halo. Iya baik Mas Tarsan. Oh, kita lagi live di TVRI Nasional, ada yang ingin disampaikan? Bagaimana halo, perasaan Anda di sana? Ya, suaranya kecil, ini Pak Tarsan mau bicara. Ya, silakan, silakan. Halo? Ya, silakan Mas Tarsan. Sudah terdengar suara Anda di studio? Halo? Halo? Iya, halo. Tapi sinyalnya agak kurang bagus juga ya di sana, Mbak Cici. Halo? Iya, halo. Halo? Iya, Mbak Cici. Oh ini ya Cici, iya Cici. Iya. Ya. Iya. Kedengaran. Ini rupanya Mas Tarsan tidak dengar suara kau ini. Ah, tapi kita akan dengar jelas di sini, Nang. Jelas merdu kali suara kau ini, Nang. Ya, di sini aja Pak. Ya, Mas Tarsan ini ya, sudah baru selesai tawaf juga. Silakan, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Tarsan, bagaimana perasaannya Mas Tarsan? Alhamdulillah bersama sahabat Karima Wisata saya menemukan suatu ketenangan, kesejukan dan sangat keimanan saya sekali. Alhamdulillah. Ini saya di depan Ka'bah nih. Sehat ya Mas Tarzan ya? Iya iya iya. Ya. Sehat ya? Ini Ustaz Munir mau bicara nih. Oh Ustaz Munir ya, ini yang ada yang ingin disampaikan. Silakan Ustaz. Jadi tegal iya. Semuanya dari apa keluarga besar PT Sahabat Karima Wisata kirim salam untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi bangsa yang membanggakan. Amin. Dan sejahteranya meningkat, ekonominya tidak terpuruk, korupsi tidak ada, menjadi aman sejahtera. Amin. Oke. Sekian ya sih. Ya baik Ustaz. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu laporan pandangan laporan Pak pendengar. Oh, masih tersambung ternyata. Halo? Oh, iya. Sudah diputus lagi di sana, kalau diputus ya putus kita. Oh, halo Mbak Cici. Mbak Cici masih terdengar suara kita di sini? Oh, masih. Ya, baik-baik. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Cici? Untuk jemaah yang ada di Indonesia. Mungkin Mbak Agok nih, kalau di kampung nggak bicara, ada Ek Santi bentar. Oh iya, silakan Mbak Eksa. Mbak Ek Santi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak Eksa, ada yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepat ya, lurusan Mutazam nih lagi doa-doa nih. Habis suaranya kedengaran kan, habis pengharu biru, meleleh. Alhamdulillah mudah-mudahan doanya di sini makbul. Teman-teman dari sahabat Karimah yang berdoa untuk kesembuhan juga bisa dikabulkan. Juga doakan semuanya bisa datang ke sini juga untuk berikutnya ya. Insya Allah, amin. Amin, insya Allah. Ustazah sih, udah ya. Oke, okay, baik. Kita mau melanjutkan ibadah ya, baik. Mohon doa kita lancar dan mudahkan segala sesuatunya ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya ya Mbak Sri langsung dari suaranya Tanah Suci. Iya, dan begitu tenang ya. Subhanallah. Iya. Baik. Nah, kita lanjutin lagi. Oke, ada yang mau bertanya di sini Bu Ibu atau kita... Mungkin kita tanya dulu ke Ustaz Muntohar kali ya. Nah, mengenai bekam kemudian rukia bagaimana nih untuk perpaduannya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekam dari kata-kata al-hijmun ya, itu adalah bekam al-hijam. Dari itu kita untuk menarik darah-darah kotornya, ya darah kotor-kotornya di tubuh pasien karena kita mengeluarkan darah kotor itu adalah di tubuh pasien itu pasti akan ada penyakit-penyakitnya ya. Dari itu bekam dipadukan dengan ruqyah dan ruqyah itu kita lantunkan dengan doa-doa atau kalimat-kalimatullah khairud dawail Qur'an ya, sebaik-baik obat adalah Al-Qur'an ya. Jadi kita dilantunkan baca Al-Qur'an dan penuh keyakinan dan kepada pasien kita dikhususkan kepada pasien harus pasien itu yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan likulli da'in dawa setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Nah, insya Allah seperti itu dan juga bekam ya. Bekam itu kita membekam kepada sang pasien itu pun tidak asal-asalan harus kita tahu titik titik ujungnya atau titik itu titik sasaran kepada sang pasien ya. Jadi kita tahu agar kita pasien itu setelah kita bekam merasakan enak dan merasakan ketenangan. Setelah kita bekam pasti kita rasanya enak sekali ya, karena kita tarik darah-darah kotornya seperti itu. Penyakit apa saja yang bisa dibekam? Penyakit apa saja boleh bekam, terutama kalau orang luar da itu tidak boleh dibekam ya. Kemungkinan ibu yang baru menyusui itu tidak boleh dibekam ya. Tetapi penyakit apa saja boleh dibekam. Bekam ada tiga metode. Yang satu bekam basah ya. Yang satunya bekam kering. Yang keduanya bekam buncur ya. Bekam basah adalah kita tarik dengan darah-darah kotornya. Yang bekam kering adalah kita istilahnya kita pakai magnetik ya. Tapi intinya sama juga, kita untuk menarik penyakit-penyakit itu karena kita tarik dengan skim magnetik itu. Kemudian bekam luncur sisinya seperti kita waktu kerokan itu ya, kita tarik ya. Tarik itu. Baik, Ustaz, belum dilanjutkan, kita harus break dulu sejenak. Iya, iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kesehatan. Baik, sembari kita menunggu telepon, kita lanjutkan lagi nih Mbak Astri. Iya, saya pengen tanya sama Ustaz Nana, kan umroh haji itu bisa dengan travel apa aja. Apa sih yang membedakan kalau kita ikut umroh dan haji bersama sahabat Karima Wisata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sahabat Karima, insya Allah kita bisa lebih ada kelebihannya dari sahabat-sahabat yang lain. Di antara melakukan ibadah haji dan umroh yang seperti biasa, juga kita ada pengobatan gratis ya, selama di Mekah, di Madinah, dan bahkan sebelum berangkat. Jadi ketika ada jamaah yang merasa ada yang kesulitan, sakit di Padepokan Satrohmi, melalui kata sahabat Karimah bisa dilakukan pengobatan sebelum keberangkatan. Itu gratis ya. Nah, kemudian juga ditemani oleh artis-artis ya nasional dan para ulama nasional. Oleh karena itu juga kami PT Sahabat Karimah melayani para jamaah. Insya Allah tiap bulan kita jadwalkan. Kita tidak mesti jamaahnya banyak. Berapa saja kita melayani jamaah untuk pergi umroh setiap, insya Allah setiap akhir bulan. Dan bulan Mei ini insya Allah berangkat tanggal 29 ya. Oleh karena itu kepada para pemirsa di mana saja Anda berada, silakan untuk bergabung dengan kami PT Sahabat Karimah, baik untuk melakukan umroh maupun haji. Demikian, mudah-mudahan kita selalu berada dalam kekarimahan, kita mulia melalui PT Sahabat Karimah. Ya, jadi pemirsa, memang umroh di Sahabat Karimah Wisata memang berbeda, karena kita akan ada pengobatan juga, dan juga nanti insya Allah bulan Juni akan ada umroh beserta anak-anak, jadi umroh liburan anak sekolah. Jadi kita mengajak anak-anak tadabbur alam, melihat syiar-syiar Allah, dan insya Allah dengan pengalaman spiritual yang anak-anak kita dapati, insya Allah mereka akan lebih mudah beribadah, lebih mengenal, dan kalau sudah mengenal maka timbul rasa cinta. Kalau sudah cinta, subhanallah, kita gak usah lagi repot-repot menyuruh anak-anak kita ibadah, tapi subhanallah, mereka akan datang sendiri. Nah ini pasti Ustaz Aswan ingin menambahkan, benar gak Ustaz nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Memang kalau kita bicara tanah suci, maka tanah suci itu merupakan tempat kembali yang paling indah. Mungkin di antara pemirsa dan juga jamaah yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah ke tanah suci. Bagaimana? Apakah ada keinginan untuk kembali lagi? Iya. Pasti kan? Selalu ya. Mari kita baca talbiyah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana ibu? Rabi'ah dari Mataram. Dari Mataram ibu? Iya. Ya, silakan ibu ke Ustaz Adi. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kami bantu ibu? Ini sama sakit. Sakitnya apa ibu? Sering sakit kepala, tulang sebelah kiri, sama sering ngantuk. Saat ini detik ini yang terasa sakit yang sebelah mana ibu? Tulang kaki yang sebelah kiri. Kaki sebelah kiri, rasanya bagaimana? kalau jalan atau kalau tidur terasa sakit. Rasanya panas, cekut-cekut atau semacam kayak tertusuk-tusuk jarum bu? Seperti kadang ditusuk-tusuk atau kadang-kadang kayak rasa patah-patah gitu. Rasa patah-patah? Iya. Untuk kepala sendiri sekarang ini terasa pusing nggak ibu? Agak sakit. Agak pusing ya? Iya, iya. Sudah disiapkan air putih satu gelas? Sudah. Yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin ya, kita bersama-sama baca Al-Fatihah satu kali sambil suara dikeluarkan, kita sambil siar. Setelah itu kita lanjutkan dengan bacaan istighfar, mohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama Ibu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallim. Amin. Bersama-sama kita istighfar ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Al-Fatihah. Cukup ibu, coba sekarang diminum satu teguk airnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ibu? Sudah. Ya, coba sekarang airnya diambil sedikit, usap-usapkan pada bagian kepala tadi yang terasa sakit sama kaki yang sebelah kiri tadi dengan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarkan suaranya ibu. Allah. Coba sekarang lihat di layar kaca TV sambil kepala digeleng-gelengkan begini sambil baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup. Coba sekarang kaki kirinya diintak-intakkan di lantai ya, sambil jalan di tempat dengan bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih semangat ibu. Allahu Akbar. Cukup, coba sekarang tarik nafas, hentakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi ibu, lebih semangat lagi ibu, tarik nafas, hentakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke cukup, sekarang diminum satu teguk lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo ibu, sebelumnya saya mau tanya dulu ibu ya. Halo ibu. Halo. Sebelumnya saya mau tanya dulu ibu ya. Setelah tadi kita bimbing baca Al-Fatihah bersama-sama, terus kita istighfar mengingat dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, hati ibu terasa bagaimana tadi? Terasa tenang. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk perkembangan sendiri keluhan ibu sekarang bagaimana? Alhamdulillah agak terasa enak. Alhamdulillah. Halo ibu. Halo ibu. Halo. Ibu tinggal di mana ini? Ampenang. Ibu tinggalnya di mana ini? Ampenang. Di Ampenang. Coba sebutkan alamat lengkapnya ibu. Kebun Sari, Kelurahan Kebun Sari, Kampung Kebun Raya Timur, Kecamatan Ampenang, Mataram, NTT. Benar ini dari Mataram. Betul. Jangan-jangan karyawan TVRI sendiri yang telepon. Ya, masa kita bohong. Halo ibu. Halo. Ya coba ibu kasih dong kritikan saros ataupun saran-saran buat kami yang ada di sini. Apakah acara kami ini bermanfaat khususnya buat masyarakat Mataram ini ibu? Sangat bermanfaat, betul. Itu aja ibu. Iya, mudah-mudahan TVRI tetap jaya dan Ustaz Sidi tetap sehat dan untuk semua sekalian. Amin. Oke, Ibu, gitu aja Ibu ya. Jaga sholat lima waktunya, ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu dan kaum duafa. Ya, ini saya kasih tip buat Ibu. Ibu, halo Ibu. Halo. Ini saya kasih tip buat Ibu, ini ada jahe Ibu ya. Ya karena mungkin lagi Ibu serasa sering kesemutan, ya nanti setelah acara ini Ibu bisa cari jahe, dibakar setengah matang, antara 1 menit saja. Ya, terus ditumbuk halus, sebelum dibobokkan pada bagian yang sakit, bacakan Al-Fatihah 3 kali atau secukupnya. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, terus ditiupkan, dibobokkan, dilakukan pagi sama sore. Insya Allah dengan rutinitas bisa dilakukan selama 7 hari, penyakit Ibu akan hilang dengan sendiri. Amin. Ya. Oke, gitu. Ya, kalau untuk bawang putih itu gimana caranya Pak Ustaz? Untuk bawang putih ya itu nanti untuk bawang putih sendiri itu bisa digongso Ibu ya. Ini bawang putih kayak gini Bu ya. Gongso itu apa bahasa Indonesia ya? Disangrai ya Ibu ya. Iya disangrai. Maklum Bu orang dusun Bu. Ya, Ibu cari ini bawang putih ini ya. Bisa dihium ya. Yang bawang putih ini setelah itu dikupas dulu kulitnya digongso 5 siung ya. 5 siung ini buat lalapan aja Bu, buat lalapan pagi siang sore ya. Sebelumnya di, juga ini bisa juga berfungsi bagus buat untuk asam urat juga ataupun darah tinggi ataupun yang untuk kolesterol sendiri ya, ataupun yang punya penyakit-penyakit yang agak sedikit yang berhubungan dengan mah, ini juga bagus untuk dikonsumsi ya. Dilakukan nanti sebelum dimakan atau dikonsumsi bacakan Al-Fatihah 3 kali atau cukupnya. Insya Allah dengan sarana bawang putih ataupun jahe tadi, penyakit kita akan terangkat dengan sendirinya ya. Oke, gitu aja Ibu. Iya. Ya, oke. Okay. Iya, baik. Ustaz, kalau untuk baik. Iya, baik Ibu, untuk konsultasi lebih lanjut bisa langsung hubungi saja Pak Depokan Silentara Hami untuk alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca. Baik, ibu-ibu yang ada di sini bisa dipersiapkan air putihnya 1 gelas. Sekarang kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Aswan Faisal. Silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ما نوينا إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا شكورا صبورا واجعلنا نذكرك ذكرا كثيرا ونسبحك بكرة واصيلا. يا الله يا تهم كمي berikanlah kemudahan dalam segala urusan kami ya Rab. Berikanlah segala kebaikan buat diri kami ya Rab. Pelihara keluarga kami, pelihara segala kebaikan-kebaikan kami, dan berikanlah kami kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan di dalam ridha, berikanlah kami kekuatan di dalam ikhlas, berikanlah kami kekuatan dalam menjalani perintah-Mu dan menjalani dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Rab. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran, ketabahan dan keikhlasan kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran, kekuatan tabah, kekuatan ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini ya Allah. Seandainya di antara mereka ada yang belum bekerja, yang belum mendapatkan pekerjaan, kesulitan, ya Allah. Dan kesulitan dari sisi ekonomi, berikanlah mereka kemudahan dan kekuatan sabar dan kekuatan sabar, dan berikanlah mereka kebaikan-kebaikan dunia. Cukupi rezeki mereka, ya Allah. Muliakan keluarga mereka, ya Allah. Pelihara kedua orang tua mereka, ya Allah. Seandainya kedua orang tua mereka telah wafat, jadikan kubur di Raudhah min Riyadil Jannah. Berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai kubur yang penuh dengan kasih sayang darimu, ya Allah. Kubur yang tidak pernah menakutkan bagi mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang patuh, anak yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari nasional tadi air tersebut nanti bisa ditambahi dengan bacaan Al-Fatihah 3 kali atau secukupnya mohon pada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya. Insyaallah dengan saran air tersebut Allah akan mengangkat segala-gala penyakit yang amin. Itu pemirsa TVRI nasional yang saat ini mempunyai keluh kesah ataupun penyakit yang tidak kunjung sembuh. Di Padepokan Silaturahmi kita mempunyai pengobatan, dua metode pengobatan pribadi sama yang masalah. Kita buka praktek dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Jadi tanyakan jelas-jelasnya, karena di Padepokan Silaturahmi ada dua metode pengobatan pribadi sama yang masalah. Kalau yang pribadi tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Insya Allah akan kita tangani, kita akan bimbing untuk mendapatkan penyembuhan sesuai dengan syariat Islam selama dunia selamat akhirat. Apapun penyakitnya akan kita bantu mungkin atau baik itu yang berhubungan penyakit kronis atau bukan kronis, kita insya Allah siap membantu. Ya, dan juga untuk yang pengobatan gratis itu tiap hari Kamis saja. Waktunya Ba'da Maghrib itu gratis tanpa dipungut biaya spesial. Jadi silakan berbondong-bondong ajak saudara atau keluarga yang punya keluhan penyakit yang tidak mungkin sembuh pada bebas atau bisa membantu. Dan untuk yang ingin haji atau umroh di PT Sahabat Kiriman Wisata di, ya, yang tadi sudah dijelaskan lebih detail, kita siap bantu untuk jamaah-jamaah yang ingin datang ke rumah Allah. PT Sahabat Kiriman Wisata siap membantu pelayanan yang akan kita berikan, insya Allah memuaskan juga untuk membantu untuk diri kita lebih berikan diri pada Allah Subhanahu Wataala. Insyaallah. Baik, sekali lagi untuk perayaan silaturahmi bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Untuk Sahabat Kiriman Wisata hotline-nya di 0217695191 untuk informasi lebih lengkap bisa langsung Anda catat di layar kaca. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan. Saya Mbak Trivo juga seluruh harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.